السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله. رضي الله سبحانه وتعالى من جيك كتابكم كتابك إن شاء الله تعالى pembahasan kita dari sifatul salat karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita berada di penghujung pembahasan Al-Fasl As-Sabi', penghujung dari pasal ke-7. Sebelum pembahasan sifat salat, tata cara salat, sifat ke-7 adalah tentang syurut salat, syarat-syarat salat. Setelah kita sebutkan, kita pada syarat sholat yang keenam berkaitan dengan an-niyah. Kemarin telah kita sebutkan, barakallahu fikum, bahwasanya niat yang pertama tentunya ikhlas lillahi ta'ala, dan ini ijma' sepakat para ulama pada semua amal ibadah. Kita diharuskan untuk mengikhlaskan amal ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah. Salat kita, dakwah kita, puasa kita, haji, umrah, dan seterusnya dari bentuk-bentuk ibadah. Dan ini disepakat dengan para ulama tentang. Dan yang kedua adalah wajib untuk mentakyin, menentukan kita hendak salat apa hingga jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, ini menunjukkan bahwa di sana ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ini termasuk perbedaan pendapat dalam masalah huruf yang kita harus longgar padanya. Namun yang kuat ulama syaf sebagaimana jumhur adalah diwajibkannya menentukan sholat apa yang tidak ia ngerti kita kerjakan. Sebab bisa jadi dalam satu waktu, di waktu sholat duhur kita mengerjakan sholat asar karena jamaah tak takdir. Bisa jadi pula di waktu sholat asar kita mengerjakan sholat duhur karena jamaah takdir, dan seterusnya. Dan telah kita sebutkan di antara hikmah-hikmahnya untuk membedakan bainal ibadah, antara ibadah yang satu dengan yang lain, dan juga antara ibadat wal adat, antara adat rutinitas kebiasaan biasa dengan ibadah. Sehingga tidur seseorang, tidur siang tidur, ataupun makan seseorang, sahur seperti yang lain, ataukah amal rutinitas yang ia kerjakan dinginnya dengan niat, maka itu akan dihitung dinilai sebagai suatu amal ibadah. Dan ketika kita tidak salat, maka kita ikhlas yang lillahi ta'ala, begitu pula juga salat apa yang tidak kita kerjakan. Wa mahalluha fil qalb, dan tempatnya dalam qalbu telah kita bahas. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan sallu kama ra'aitum usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dari rukun-rukun salat, wajiban-wajiban salat, sunnah-sunnah salat, sunnah salat dari awal hingga akhir, dan tidak pernah dinukilkan dari beliau oleh suatu masyarakat menjaharkan niat. Wallahu ya'lamu sirra wa ma'akha, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam perbuatan seseorang. Dia niatnya ria atau tidak, dia salat sebagai makmum atau imam, dia suci dari hadas atau tidak, dia menghadap iblis atau tidak, Allah mengetahui. Maka seseorang itu melihat dengan fasilah ta'ala, dan dia berjaga surat apa. Dan kita telah sebutkan hukum-hukum takdir dunia, merubah niat di tengah-tengah sholat. Mana yang boleh dengan mana yang tidak, ya, antara sholat-sholat mu'ayyanah yang tertentu dengan yang tidak telah kita jelaskan. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian terakhir adalah kita memasuki pembahasan bermakmum ya seseorang kepada imam yang berbeda sholat, sehingga makmum dengan imam berbeda jenis sholat. Maka telah kita sebutkan, saya ingat paling tidaknya ada tiga keadaan. Yang pertama, bahwasanya imam maupun makmum sama-sama sholat fardu namun berbeda jenis. Imam sholat zuhur, makmumnya asar. Apa imam sholatnya asar, makmumnya zuhur. Mungkin ketika safar, perjalanan, atau yang misal. Dan keadaan kedua adalah imamnya sholat maghrib dan makmumnya sholat sunnah. Dan keadaan ketiga, imamnya sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Ada tentang keadaan yang ketiga ini, inilah yang sempat kita bahas kemarin, diperbolehkan dengan dalil hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Disebutkan di situ, kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihim as-salat. Maksudnya Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakni sebagai makmum. Kemudian dia pulang ke kampungnya mengimami kaumnya. Mengimami kaumnya. Faisal dia ini salat mengimami salat pada mereka. Dan ini salat isya. Fakor Abim Al-Bakar. Dan telah kita sebutkan, yakni Mu'ad meniatkan salat sunnah. Namun jamaahnya belum salat isya. Mereka salat isya. Sementara Mu'ad telah salat isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakor Abim Al-Bakar. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sunnah beliau dalam bacaan salat isya adalah membaca dengan awsatul mufassal, surat-surat pertengahan yang sedang. Adapun maghrib membaca dengan qisatul mufassal, surat-surat yang pendek seperti nama yang pendek-pendek, yaitu apakah Al-Jabrul, Lab, Al-Humazah, Al-Qubayt dan yang lain-lain. Adapun isya lebih panjang bacaannya daripada maghrib, dan di sana bacaannya adalah yang sedang-sedang seperti Al-Shamsi wa Duhaha, Al-Layli la yakhshaha, atau boleh ayat-ayat Maghribun Al-Baqarah atau Al-Maidah, namun sepanjang sebagaimana surat-surat tadi, tidak utuh dibaca. Dan Rasul pernah surat dengan Al-Wasini wa Zaitun namun ketika safar. Maka salatnya Rasul sudah selalu isya pertengahan sedang dan tidak begitu lama. Maka Mu'adz selesai pulang ke kampungnya dan mengimami mereka salat isya dan dia menjadikannya sebagai salat sunnah. Akan tetapi Mu'adz bin Jabal faqara Abimul Baqara, yang ada kitabnya halaman 63. Maka dia membacakan di hadapan mereka salat Al-Baqarah. Qala fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifah. Maka ada seorang dari jemaah yang menyelip mendahului imamnya, menyempal mufarakah, bukan mufarakah, menyempal dari jemaah salat, dan dia mendahului imamnya, mendahului Mu'adz salat. Fasallah salat dan khafifah, ia pun salat dengan salat yang ringan. Fabala bazalika Mu'adz, terdengar berita ini sampai kepada Mu'adz setelah selesai salat. Faqala innahu munafiq, maka Mu'adz mengatakan dia munafik karena keluar dari jemaah dan salat tadi. Fabala bazalika rajul, dan kita tahu bahwa salat isya dan subuh itu paling berat bagi munafik. Ada hadis afdalu salat 'ala al-munafiq salatul isya wal fajr walau ya'lamuna ma fil 'atabati wal fajr atau walau ya'lamuna ma fi bima la atawhuma walau hadwa. Rasulullah SAW mengatakan salat paling berat bagi munafik adalah isya dan subuh. Karena mereka tahu pahala ataupun balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang yang berjamaah salat subuh maupun isya, pastilah mereka siap mendatanginya meskipun dengan perangkat. Maka itu termasuk salat yang berat bagi mereka, dan itu salat yang mereka biasa bolong padanya karena gelap dan tidak terlihat. Di samping itu pula berat. Maka Mu'adz bin Jabal menyatakan ini namun munafik, dia munafik. Bahwa badan di kalau orang tadi itu terdengar komentar ataupun kata-kata Mu'adz kepada Fa'akan Nabi SAW kata, ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi'aidina. Kemudian dia pun mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami, walaksi binawadihina, dan kami pun mengairi ladang-ladang kami, perkebunan, diairi, siang harinya bekerja keras. Wa inna mu'adzan shallallina al-bariha, dan sesungguhnya Mu'adz semalam salat mengimami kami. Baqarah al-Baqarah, namun dia membaca surat al-Baqarah, tutup. Fata jawal itu, aku pun akhirnya mendahului. Ini mufarapah, menyebab dari jemaah, kemudian mendahulunya dengan ringan. Faza'ama anbi munafik. Lalu dia, Mu'adz, menuduhku sebagai seorang munafik. Fabala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, apat tanun anta, salatan. Dipanggil, ya Mu'adz, dengan nama ya, lalu tiba untuk perhatian. Jadi ini salah satu uslub Nabi SAW dalam dakwah, perhatian khusus. Terkadang Nabi memanggil ya masyarakat syabab, terkadang Nabi memanggil ya ya bani fulan, atau memanggil ya masyarakat nisa, ya. Dan seterusnya. Terkadang Nabi memanggil ya Mu'adz, dan seterusnya. Maka di situ Rasul menyatakan, apakah dan anda, apakah engkau tidak membuat fitnah? Apakah engkau tidak membuat fitnah? Apakah engkau tidak membuat fitnah? Tiga kali dia menurutkan. Dan hari ini dikeluarkan Bukhari Muslim, Mustafa bin Ali, dan selain tentunya, ada beberapa faedah di dalamnya. Kemarin kita singgung di antaranya adalah bahwa sifat Rasulullah SAW, la yaqutu anil batil, tidak pernah mendiamkan kebatilan. Kemungkaran, apalagi sementara yang makruh, yang butuh diluruskan pun diluruskan, apalagi yang mungkar. Dan inilah bentuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dijelaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Memberi peringatan sebagai rahmat bagi alam, menjauhkan dari yang jelek, dari yang buruk, dan mengajak kepada yang bagus dan baik bagi mereka. Maka di sini Rasulullah SAW tidak mendiamkan kejadian ini. Dan apa yang beliau ingkari, apa yang pantas untuk diingkari. Ya, ketika memang, ketika kondisi surat berjamaah dibaca surat sangat panjangnya, menyebabkan sangat beratnya makmum, diingkari oleh Rasulullah SAW. Kemudian perkara yang kedua, keadilan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tentunya kita tahu siapa sahabat Mu'adz bin Jabal. Tentunya Allah SWT, dia lebih utama dan lebih mulia daripada sahabat yang satu ini. Dari banyak sisi, termasuk dari sisi dia dijadikannya sebagai imam. Ya umul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang hendaknya mengimami kaum adalah yang paling tahu tentang baca Quran. Banyak qariqnya waktu ijabah. Lebih utama, lebih mulia. Dan dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak menunjuk sembarangan. Da'inya ke sana Ali bin Abi Thalib, ke sana Abu Musa Asy'ari selatan, ke sana Mu'adz bin Jabal, termasuk Mu'adz. Da'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman minal kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, ya Mu'adz. Maka hendaknya engkau demikian. Jadinya, Rasul sudah senang. Yang ditunjuk oleh Rasul sudah senang. Dipercaya. Karena tetapi, jika memang Mu'adz yang salah dalam keadaan ini, Rasul tidak segan-segan untuk menegurnya, menyalahkannya, meskipun lebih dekat dengan Rasul sendiri. Jadi, seperti yang kita singgung kemarin, ya, demikian ini ahli sunnah, berdiajar oleh para ulama kita, ya, agar mereka menegakkan al-qisth wal-adl. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Siapa istri Rasul yang paling dicintai Rasul sallallahu Aisyah dibanding yang lain. Namun ketika dalam satu kasus Aisyah menyebutkan hajjuki atau hajjuka Sofiyah ya Rasulullah, inna hakada wa kada, cukup kau dari Sofiyah ya Rasulullah, dia itu orang yang begini sudah pendek, demikian dan demikian. Rasul marah karena Allah SWT dan mengatakan ucapan mungkin dicampur di lautan. Lama jajadu akan membuatnya keruh. Padahal Rasul lebih sayang Aisyah daripada Sofiyah. Dan ini menjelaskan firman Allah SWT, wa iya kultum fa'adilu walau kana za qurba. Dan jika kalian berkata-kata, maka adillah meskipun terhadap keluarga sendiri. Siapa putra putrinya Rasul, termasuk anak kesayangan Rasul alaihi salatu wassalam, adalah Fatimah. Namun Rasul mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, law kana Fatimatu bintu Muhammadin sarafat la bata'tu yadaha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah, Rasul tidak mengatakan bintu Rasulullah, pada dia bintu Nabi. Ya, karena tidak sepatutnya, dan tidak mungkin Fatimah melakukan yang demikian. Namun disebut nama Rasulullah sendiri. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Muhammad, putri-putri, tentu ya, tidak mungkin. Namun seandainya seperti itu, kata Rasulullah, la bata'tu yadaha, asli yang bata'tu yadaha. Ini menunjukkan, ya Rasulullah SAW sebenarnya disebutkan dalam hadis min awdabi urul iman, termasuk tali iman paling kuat al-tubu fillah wal-tubu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mencintai apa-apa yang Allah cintai dan benci apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Maka demikian Rasulullah SAW ketika kondisi yang salah, maka dia disalahkan. Dan ada seseorang membela kelompoknya, membela golongannya benar atau salah tanpa didudukkan permasalahan, langsung dibela, makanya disebut dengan rezeki. Apakah itu dengan almamater, apakah itu dengan klub olahraga, apakah itu dengan klub kendaraan, ataukah itu dengan partai, ataukah itu dengan organisasi, ataukah dengan kelompok apapun. Rasulullah SAW telah mengingatkan para sahabatnya ketika Ansar memanggil teman-temannya, ya dari Ansar, Muhajirin memanggil, ya dari Muhajirin. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, apabidak wajahin yadi wa ana baina azurikum, apakah slogan-slogan jahiliya kalian jauh, sementara aku ada di tengah kalian, jauh hasilnya, fa'inna namun dia, itu adalah khusus, kata Rasulullah SAW. Maka kaum ini, ya, benturan hanya karena, ya, membela kelompoknya, tidak mendudukkan mana yang benar mana yang salah. Maka yang menyiapkan ini termasuk, yang perkara yang dia dan perkara yang tersebut. Karena Rasulullah SAW di sini mengingatkan, ya, kepada Mu'ad, pada perkara yang mungkin sepele dan tidak seberapa, namun Rasulullah SAW mengingatkan kepada yang pertama. Dan nama yang salat jamaah yang dijadikan ukuran adalah adha'ahum, yang paling lemah di antara mereka dan yang paling lemah. Dan membaca sebagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini yang baik. Dan salat paling panjang bacaannya adalah Quran Al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Bacaan salat paling panjang adalah subuh. Meskipun paling sedikit rakaatnya, namun itu bacaan salat yang paling panjang. Dan isya tidak semestinya untuk berpanjang-panjang. Kalau itu salat terakhir sebelum malam tidur, maka sebagian orang bekerja dan lelah. Maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan Mu'adz, ya, agar tidak menjadi fitnah, agar tidak membuat orang kapok berjamaah di masjid, ya, dengan membaca panjang-panjang sehingga orang meninggalkan masjid. Sehingga surat yang pendek saja terkadang orang, ya, untuk mengajak yang luar biasa, apalagi dengan demikian. Jadi sekarang banyak faedah-faedah yang bisa diberi dari hadis ini, namun yang penting kita kembali ke pembahasan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fahada yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'lamu bihi." Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kejadian tersebut. Kemarin telah disebutkan bahwasanya bolehnya bermakmum di belakang imam yang beda sholatnya dengan kita, dia sholat sunnah, kita sholat lagi. Kita katakan boleh, mereka berbeda di sini dan karena ada khilaf memang di antara ulama. Namun yang rasul, imam yang sholat sunnah, makmumnya sholat lagi, boleh tidak boleh. Jadi apa ini? Muadzin Jabal mengimami sholat sunnah dan tapi mereka sholat isya, mereka sholat al isya. Dan jika ada yang mengatakan wa in qala qa'il an nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam dzalik, nabi mungkin saja tidak tahu, nabi manusia mungkin tidak mengetahui. Dijawab oleh beliau dengan dua jawaban besar, dua jawaban jawaban. Yang pertama, nabi itu tahu kejadian ini. Indikasinya apa? Ini, ya, orang tadi menceritakan kejadiannya, ya, ternyata sholatnya Mu'adz begini-begini dan dia jadi munafik. Kemudian Rasul mengingatkan Mu'adz, menunjukkan tahu, ya, Mu'adz, ya, ini mengimami kaumnya. Padahal sebelumnya jadi makmum bersama Nabi Musa. Dan kebiasaan Nabi setelah setelah mengimami, Nabi membalikkan badan. Dan salah satu hikmahnya adalah melihat, kita dapat melihat dia jamaah, terutama bagi imam rawatib, terutama bagi imam rawatib. Kalau imam tidak tetap, yang mungkin tidak kenal jamaahnya satu persatu, atau mungkin dia imam besar namun di masjid persinggahan orangnya ganti-ganti jamaahnya, ya, orangnya dari jauh mampir, dari jauh mampir, mungkin tidak kenal. Namun di kampung tertentu ya jamaahnya ini, dan nanti dia enggak, kita beberapa waktu sholat tidak terlihat bulan-bulan, karena kan saya bulan, gimana bulan? Kalau mungkin sakit, mungkin yang lain, semua barang-barang ini Nabi ada sholat dokter. Kembali ke masalah ini, Nabi sholat membalikkan badan. Dan ketika ada orang yang pergi duluan, pergi pulang, waktu sholat biasanya mengetahui, meskipun tidak dipastikan di sini, namun bala batu sholat, perahu itu terkuat, tentunya Rasul sholat mengetahui. Muat ada bersamanya, dan muat menjadi makmumnya, kemudian pulang ke kampungnya dan menjadi imam. Maka ini banyak kejadian indikasi-indikasi atau qarinah qara'in tadullu 'ala dzalik yang menunjukkan hal ini. Bahwa Nabi mengetahui kejadian itu, kalau Mu'ad mengimami mereka, dia sholat sunnah, tadi sudah sholat bersama Rasul, sekarang imami kaumnya, dan mereka sholat tidak, dan tidak diingkari oleh Nabi sholat sunnah. Dan tentunya itu menunjukkan bolehnya. Karena sunnah itu ada sunnah awliyah, ada sunnah jahiliyah, ada sunnah takririyah. Nabi SAW mengetahuinya, mendiamkannya, seandainya itu haram atau tidak sah. Muat imam jadi sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, seandainya itu haram dan tidak sah, tentulah sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Dan Nabi mengetahui. Dan pendapat yang kedua, beliau mengalami. Wa idza tanazalna wa qulna fardhan. Dan apabila kita mengalah, ya, kita anggap, katakanlah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bih. Bahwasanya Nabi manusia, Nabi mungkin saja tidak tahu kejadian tersebut. Kalau ternyata Mu'ad imami dan sebelumnya sudah sholat bersama saya di Masjid Nabawi, mungkin saja Nabi tidak tahu. Katakanlah Nabi tidak tahu. Karena beliau, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad 'alima bih. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui kejadian tersebut. Alamul ghuyub. Ya. Dikul di syai'in alim. Terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya. Ya. Alimun. Di dalam sudur mengetahui jaringan dalam qalbu. Apalagi yang zahir nampak terlihat. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Ya. Tidak tersembunyi baginya segala macam ilmu. Satu Allah mengetahui kejadian tersebut. Wallahu ta'ala la yukirru ahadat di ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khata. Dan Allah SWT tidak pernah membenarkan atau mendiamkan sebuah kesalahan pun yang ada pada seseorang di masa Nabi alaihi wasallam. Allah SWT la yukirru ahadat. Allah tidak pernah membenarkan, mendiamkan seorang pun berbuat salah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat tentang kesalahan sahabat ini. Namun disebut belum tadi dari itu namanya. Dan Al-Ibrah di umumil lafaz lah dia khusus di sabab. Dalam usul jatih dikenal yaitu bahwasannya Ibrah itu diambil, dipetik dari keumuman lafaz, bukan dari sebab kejadiannya. Bukan karena sebab nuzulnya. Mungkin kejadian ini turun karena kejadian bulan berkata begini. Turun, hukum. Ini salah. Namun itu berlaku, bukan hanya orang yang melakukannya saat itu, namun juga berlaku bagi umat ini sampai tegaknya hari kiamat. Lafaz umum. Dan demikian setiap kesalahan besar maupun kecil di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah mengetahui dan tidak mendiamkan. Dan sampai ditutup ayat di padang Arafah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Ibnu Abbas, fala yahtaji ila ziyadati abadan. Maka tidak butuh tambahan lagi. Sempurna sudah lengkap. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma farraqna min kitabin min syai'." Dan tidaklah kami lewatkan sedikit pun dari Al-Qur'an. Tidak ada penyimpangan. Begitu pula dalam hadis disebutkan, tidak ada satu kebaikan pun yang diketahui oleh Nabi illa wa huwa yadullukum ma ta'u alaihi. Kecuali Nabi tersebut memberitahukan umatnya kebaikan tersebut. Dan tidak ada suatu kebaikan pun yang diketahui oleh Nabi kecuali Nabi tersebut mengingatkan umatnya. Ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, bahwasanya untuk disampaikan. Maka sekalipun Nabi tidak mengetahui, Allah yang Maha mengetahui. Dan Allah tidak akan melihat dan berbesar. Wa li hadza lamma kana al-munafiquna yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Oleh karena itu, ketika orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Mereka memperbincangkan di malam hari ucapan-ucapan yang tidak yang diridhoi, mala yarzu al-qaul, apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan-nasu la ya'lamuna bihi, sementara orang-orang ataupun manusia tidak mengetahui tentang mereka, tentang munafikin, siapa-siapa orangnya dan apa-apa yang mereka bicarakan. Abanahu Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerangkannya kepada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan. Ya, Nabi pun mengatakan demikian dan demikian. Faqal azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Kita melihat maksudnya dan kejadiannya, konteksnya di surat Al-Mikah 108. Ini mereka bersembunyi-sembunyi, tidak mendaki dari manusia, tidak mau melihat dari manusia, sementara mereka tidak itu tidak malu, tidak bersembunyi-sembunyi ataupun lainnya daripada Allah SWT, sementara Allah bersama mereka. Ketika ada orang, sembunyikan, mereka berbincang ketika tidak ada orang tahu, sementara mereka tidak bisa melakukan yang demikian bersama Allah, sementara Allah bersama mereka senantiasa. Idu baik itu ketika mereka di malam hari mengucapkan yani malayar dan berkaul, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Demikian apa yang terjadi? Apakah kejadiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, orang-orang tokoh atau pimpinan munafikin? Dan kita tahu bahwasanya di periode Makkiyah yang tidak ada munafikin, seperti di Makkiyah dan Medina sebelumnya dalam kitab beliau Al-Iman Al-Awsat dan mungkin yang lainnya juga menyebutkan, tidak ada munafikin di periode Makkiyah, yang ada hanya mukmin dan musyrik. Dan di sana ada siksaan, ada kejar-kejar, dan namun di Madinah justru di saat Islam itu berjaya, justru di saat Islam itu berdakwah dan di atas unggul, yang memegang kendali dan azan dikumandangkan, dan mayoritas penduduknya semenjak atau banyak penduduknya yang berislam, maka justru di sana ada munafik yang menampakkan keislaman untuk kemaslahatan dunia ini, namun menyembunyikan kekufuran. Namun yang namanya nifaq al-i'tiqadi dan batin ini tidak kita ditutup dalam syariat untuk kita mengurusi. Jadi itu Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi banyak orang yang dihukumi di dunia, yaitu sebagian muslimin, namun di dunia itu di akhirat di dunia sebagian munafikin di dalam asal benar wa yaitu dunia di neraka yang paling bawah, di neraka, di neraka yang paling bawah di dalam asal benar. Dan ada pun dalil kita menghukumi orang secara bahagia saja. Sehingga saya seorang komandan tahun 2016 yang dipilih oleh Ustama Hidai pernah dalam peperangan di Jadilillah membunuh seseorang yang telah berkhidmat. Kemudian disebut, ditanya oleh Rasulullah SAW, tabayin Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, inna maqala zalika muta'awwidan ya Rasulullah. Dia mengucapkan syahadat hanya minta perlindungan ya Rasulullah. Bukan sungguh-sungguh dia jujur bersyahadat, namun supaya dia tidak dibunuh seperti itu kan dalam peperangan terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyakab tabatna, asyakab tabatna, asyakab tabatna. Beliau ulang-ulang, sampai sahabat ini terkini yang ikut sampai ketika perang Jamal, perang Sisi, tidak mau cawe-cawe, tidak mau ikut. Karena betul-betul ingat teguran keras dari Rasulullah SAW. Ini orang muslim, orang sahabat. Ya, tidak sembarang akan mengkafirkan takdir orang yang berislam. Ini urusannya besar. Dan bisa jadi memang betul-betul dia mengucapkannya karena muta'awwidan. Ya. Serahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zahirnya seperti itu, kita berikan hukum secara zahir. Ini sebagian muslimin ya tawarratu ala mawarisi, boleh menjadi wali, menikahkan, yang lain. Ternyata dia menyembunyikan kemunafikan dalam batin. Itu kan diberi Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Jadi, maka munafikin banyak di dalam disebutkan seperti dengan perkara-perkara dari apa yang ada. Jadi berdura, telahan kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul akan melakukan demikian dan demikian. Dan ketika ada sahabat melaporkan, Fulan mengatakan begini, dipanggil betul kau mengatakan demikian, bersumpah, sumpah saya tidak bilang apa-apa, bukan. Sampai ketika orang, sampai akhirnya turun ayat. bahwa mereka munafikin mengatakan demikian itu. Lain raja'na ila al-Madinah bila yukhrijanna al-'azmi min al-'adab. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun dan kita. Jadi kan ada munafikin yang belum ada di periode Makkiyah. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu di sana terjadi perang luar. Perang suku ini antara penduduk Madinah sendiri yang disitu memakan korban dari para tokoh-tokoh sepuh sendiri yang tidak setuju dengan paham dakwah Islam yang baru datang, ya, tidak setuju dan bersikukuh dengan ajaran nenek moyang yang sebelumnya disirikan dan sebagainya. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala banyak tokoh-tokoh mereka yang seperti Abu Nabi Ubay bin Salul yang mati terbunuh dalam perang saudara perang tuan. Sehingga tinggal tersisa beberapa tokoh saja dan hanya tinggal seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu pun sembunyi-sembunyi. Atas itu Allah SWT. Sehingga sampai disebutkan oleh para ulama Asyikh Lari Mislah yang kadu al-Yuslim. Orang yang tua, orang yang tua, saya juga bermakna apa. Namun amat jarang, hampir mustahil kalau dia mau masuk ke sana. Kan disebutkan lagi. Maka kalau ada orang tua yang bisa menerima hidayah, membersihkan dari kurafat, pemikiran-pemikiran yang tidak benar, maka sungguh perkawinan itu hidayah yang sangat besar dari Allah SWT. Karena yang namanya orang tua ini sudah punya prinsip, sudah punya pemikiran, membersihkan berarti ini pulih. Ya. Di sisi yang lain, namun kalau dia sedang memegangi sesuatu benar, Masya Allah, bencang kuat, bagus. Dan kalau yang memegang ini pas benar, Masya Allah, bagus. Terima paham-paham baru, budaya-budaya baru yang tidak selaras dengan budaya kita. Oh, ini kentang, tidak sesuai dengan bagus. Tapi kalau yang panjang itu gaji tidak benar, pokoknya begini, ini yang berbahaya. Sementara anak muda jangan lagi, dia tidak jelek muda. Namun di sisi yang lain, dia tidak pada perkara yang baik juga, karena muda berpengaruh. Maka apa yang disana dakwah Islam, di awal-awalnya dan jika kami yang pemuda dan silah yang terulama yang paling penting adalah tentang insya Allah di bawah 40 dan disana termasuk Abu Bakar 38 tahun sudah terima dakwah demikian Umar di bawahnya lagi Ali bin Abi Thalib lebih bawah lagi anak di Malik Aisyah bin Umar lebih di bawahnya lagi anak muda Ashabul Kahfi muda innaun fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Ashabul Musa demikian pula fityah yakni anak muda dan beberapa yang lain. Di sisi yang lainnya, di sana diutamakan yang namanya ulama ar-rasikhin adalah ulama yang sepuh, yang matang keilmuannya, yang lebih berumur, yang lebih berpengalaman. Yang sudah keilmuannya putih, yang sudah banyak pengalaman dalam dakwah. Karena apa? Anak muda masih sering terlibat dengan yang namanya syahwat dan dunia. Terkadang begitu. Setelah niat, setelah yang lain-lainnya, dan seterusnya. Alakul yang masing-masing ada pembahasannya dan ada kebijakannya, ini berapa tentang ulama itu. Maka ulama itu ini bersembunyi-sembunyi, tidak menampakkan jati dirinya. Di belakang orang mereka baru membicarakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di zaman Nabi Allah bukan. Ini sering. Walihada kana sahabatu radhiyallahu anhum yastadilluna bi tablighillahi tabaraka wa ta'ala lil umur ala jawaziha kama fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semoga Allah meridai mereka semua, mereka berjanji dengan takrirullah. Berjanji dengan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini halal, ini boleh karena tidak ada larangan di zaman itu. Di zaman masih Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, di zaman wahyu belum terputus. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau masih hidup wahyu masih terus. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat maka wahyu terputus. Al-wahyu baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits terputus dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jarak telah sempurna. Namun di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat, turun hadis dan beberapa hal yang ada, maka seandainya itu haram dan munkar, tentulah disebutkan dalam ayat, turun ayat, tentulah diingkari oleh Nabi oleh suatu wasallam dan sebagainya. Oleh karena para sahabat ketika membahas suatu permasalahan, dulu di zaman Nabi tidak ada larangan. Mereka menunjukkan atau berdalil dengan itu jadi halal. Karena saat ini itu haram, tentulah di zaman Nabi sudah sudah beliau haramkan. Ini diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau bunyinya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, "Kunna nahzil wal Qur'anu yanzil." kami dahulu melakukan azan wal Qur'an yajib. Sementara Al-Qur'an itu masih terus belum. Apa itu azan? Lafal itu, mohon maaf, inna Allah la yastahi min al-haq, dan Allah tidak malu dari kebenaran. Al-azl adalah yaitu seorang laki-laki, yaitu menjima'i seorang wanita, ha'ilan, dan ketika itu kemudian dia keluar dari luar. Ini yang disebut al-azl, disebut dengan al-azl. Sehingga itu maninya itu di luar itu, dan kemudian yang kita disebut dengan al-azl. Insyaallah untuk memahami tentang perkaraan ini, maka bolehkah tidak hukum tersebut? Karena di sana disebutkan Yahudi menganggapnya sebagai pembunuhan terselubung, ya. Karena yang namanya mani itu kan termasuk sikal bakal jari, ya. Kalau tadi disebutkan, ya, bahwasanya manusia diciptakan lima ismani dari air yang hilang, ya, yaitu air mani. Ya. Maka ketika yang ditumpahkan tidak pada tempatnya atau yang lainnya dibuang sia-sia dan semisalnya, maka ketika demikian ini disebut dan dianggap sebagai pembunuhan terselubung oleh Yahudi. Mungkin ini bisa jadi anak siapa ya, bisa jadi umat yang enggak, bisa jadi yang demikian-demikian, namun kok dibuang-buang begitu saja. Kita tahu dan ini juga penting. Umat Islam ini sikap yang pertengahan dalam semua hal. Ketika Yahudi ketat sekali dalam masalah bersuci, ya, sampai yang pakaiannya kena najis dan dikunting atau dibuang, ya, atau tidak boleh dipakai ketika ibadah. Kalau mau dalam keadaan tidak wudu atau tidak mandi, junub atau yang lain mau ibadah masuk ke tempat ibadah tidak ada masalah. Dan Islam merinciin, ya, merinciin. Dengan lengkap. Kalau Yahudi mengejek, menghina para nabi selain Musa, bahkan harus mereka berani karena sebagian nabi mereka bunuh, ya, Yahya, Abu Zakaria, yang mereka di mereka bunuh, bangsa Israel. Yang jelas demikian para nabi. Sementara Nasara terlalu berlebihan menyanjung dan memuji para nabi sampai mereka Tuhan. Begitu pula Yahudi, kalau dipukul satu kali, balas dua kali lipat. Kalau Nasara dipukul titik kanan, berikan titik kiri, kan nyesal. Alisa perinci. Mana yang tak dia memaafkan, mana tak jadi kan. Dan dituntutkan untuk memaafkan dan bersabar, karena ini yang paling penting. Dan paling penting. Namun apabila si pelakunya tidak mengambil efek jera dan akan menimpakan perbuatannya kepada orang lain, maka semestinya dia dibikin kapok. Ditimpakan hukum hatinya. Misalnya kapok. Ketika dia membunuh, seorang pembunuh disidang. Dan dalam mahkamah, awliya'ul maqdur berhak diberikan hak. Dia tidak menuntut balas nyawa dibalas nyawa atau tidak. Karena Islam mengatakan semuanya. Bukan hanya kasihan si pembunuh. Kok dijadikan hukuman mati tanpa melihat korban. Ya, keluarga menjadi janda, suaminya dibunuh. Anak-anak menjadi saya yakin karena bapaknya dibunuh. Demikian pula pelaku ibu sedihnya karena anaknya dibunuh. Mereka memiliki hak ketika itu pembunuh yang berencana, pembunuh sengaja. Maka mereka memiliki hak untuk menuntut pada hukum mati di atas, yang ini bernyawa di atas di balas. Sehingga terbiasa. Inna fil kisah sila hayat. Saya walaupun fil kisah sila hayat ya ulil albab terdapat penghidupan. Sehingga orang itu tidak sembarangan membunuh nyawa orang. Ya. Sehingga terbiasa. Maka saatnya kemudian dimaafkan atau tidak. Ini apabila dia belum pernah ada kasus dari sebelumnya, dia terjerumus dengan emosi membunuh tidak sengaja atau demikian dia sengaja namun belum pernah ada kasus sebelumnya dan dia terlihat menyesal, maka hendaknya dimaafkan. Tetapi apabila dia ini pembunuh rantai, dia akan melakukan demikian, khawatir nanti ada korban lagi berikutnya, maka hendaknya ditegakkan hukum itu. Dan yang Islam ini dengan ciri-cirinya adalah semua bab termasuk dalam bab ini. Masalah anak Islam mengajarkan untuk memperbanyak anak. Rasulullah SAW, ini lamuka jenis dikumul umat ya Allah ya. Aku akan membanggakan kalian yang aku masyarakat yang ada. Maka Rasul termasuk menjadikan standar menikahi seorang wanita kalau katanya jadi yang mulia. Azal wa jilwani dan wa jilwani. Fa'in lamuka jenis dikumul umat ya Allah ya. Nikahilah wanita yang penyayang. Wadud punya mawajah kepada suami dan anaknya. Mawajah. Dan wadud punya banyak anak. Dia saudaranya. Ibunya berapa bersaudara? 16 bersaudara. Masya Allah. Mbaknya berapa bersaudara? 9 bersaudara. Oh ya, Allah, banyak juga. Ini Mbak Allah, jangan. Nah, demikian. Ini termasuk dalam perjalanan tersebut. Namun juga itu mengajarkan untuk bertanggung jawab. Apakah tentang keluarga, rumah tangga, istri, demikian pula dengan anak-anak, sampai disebutkan tentunya sebanding dengan menjalankan fadilah sunnahnya, lebih pula juga tanggung jawabnya. Bahkan demikian pula istri, selama tidak lebih dari 4 itu kan. Tentang pembahasan ini ada pembahasan pembahasan yang tersendiri. Khairukum khair aktsarukum nisa'an, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istri, selama dia bertanggung jawab, bersikap adil, tidak zalim. Dan itu kebanyakan keadaan para sahabat. Yang ditinggal sahabat lain janda, nikahi diambil. Yang lain menjadikan kurang sedikit. Dan terus menerus. Tapi ketahui waktu yang menghilang akhir zaman, punya jumlah wanita semakin banyak. Alapun dan dalam perkara yang seperti ini dituntutkan dihasil untuk memperbanyak anak, namun juga diperhatikan pendidikan. Sejak umur usia 7, bahkan sejak awal, dan banyak termasuk pembahasan masalah pendidikan. Namun di sisi yang lainnya bukan pula Al-Islam sampai mengharamkan al-ajam. Yaitu atau memberikan jarak ataupun mengeluarkan mani di luar sebagaimana keyakinan Yahudi itu, yaitu pembunuhan terselubung. Dan para sahabat berdalil bolehnya melakukan hajat jima kemudian dikeluarkan di luar. Maka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah, kunna nahdhiru wal Qur'an yunzil, kami dulu melakukannya sementara Al-Qur'an masih turun, ayat-ayat Al-Qur'an masih turun. Artinya apa? Fasudillah ala jawazil ajl, diambil dari tentang bolehnya ajl, di anna dhalika kana waktu nuzulil Qur'an, karena di saat itu adalah waktu masih turunnya Al-Qur'an, belum selesai Al-Qur'an, ayat-ayatnya masih turun. Walau kana shay'un yunha anhu lanaha anhu Al-Qur'an, seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang, tentulah Al-Qur'an akan melarangnya, tentulah Al-Qur'an akan menyebutkan haramnya, termasuk perkara. Dan karena banyak tentang perkara-perkara contoh-contoh dalam perkara ini, kita pun setia alhamdulillah. Kembali ke program masalah di masalah, syahidnya di sini adalah bahwasannya boleh bermakmum di belakang imam yang sholat sunnah sementara makmumnya sholat wajib. Ini jadi mu'ah, jadi imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Dan itu adalah perkara yang kedua yang tadi kita sebutkan. Bagaimana jika imamnya sholat wajib dan makmumnya sholat sunnah? Minbar di aula lebih boleh lagi. Dan di sana ada hadisnya, namun saya telah ingat hadisnya. Siapa yang jelas di sana ada dua orang fajrani, ada dua orang di pojokan masjid. Rasulullah SAW bersama para sahabat yang sedang sholat. Dan mereka menunggu. Tidak ingin sholat. Selesai sholat, Rasulullah SAW mendatangi dan menegur mereka. Dan Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kalian tidak ingin sholat? Sholatnya sudah dikalian, kami sudah sholat di tempat kami. Ya Rasulullah SAW tadi sudah sholat. Maka mereka menunggu, tidak ikut jamaah, namun dipojokkan. Maka Rasulullah SAW perintahkan, jika kalian mendapati adanya jamaah, faqad tumau, maka selama bersama mereka itu masuk. Wa ja'alha nafilah, dan jadikanlah itu sebagai sunnah. Jadikanlah itu sebagai sholat sunnah bagi kalian. Menunjukkan bahwasanya imam sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, ini diperbolehkan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, sholat fardu, imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar, atau sebaliknya, ini juga diperbolehkan. Kenapa? Karena masa bata fil nafl, sabata fil fardhi illa bijadi. Apa yang sahih, apa yang ditetapkan boleh pada sholat sunnah atau berbeda kepada mereka ini, maka diperbolehkan pula pada sholat-sholat wajib. Imamnya berbeda, makmumnya berbeda, sebenarnya diperbolehkan, kecuali ada dari yang membedakannya. Dan kita selesaikan ada beberapa permasalahan di sana yang mungkin dibutuhkan seputar masalah imam dan makmum. Dan ini yang kenyataan kesimpulan ini kita tambahkan ada pembicaraan telah selesai dari pembahasan insyaallah dari tambahan kaidah kita lanjutkan ke al-azan insyaallah taala pada kita melakukan ada. Di antara perkara yang penting juga pembahasan permasalahan ini sebenarnya di luar ini ya, namun mungkin juga ada saya ya, adalah ketika apa hukumnya seseorang baik merubah niat dari sholat sendiri menjadi imam, telah kita bahas kemarin ya, yaitu boleh. Di mana dalilnya Rasulullah SAW sholat di rumah sholat mungkin Maimunah yang tidak di sebuah rumah beliau, dan di situ beliau sholat malam. Wa Ibnu Abbas na'im, Ibnu Abbas tidur, kemudian beliau menyadari Ibnu Abbas kemudian bangkit tidur dan ini sholat Rasulullah SAW sebagai makmum sholat malam di sebelah ini, maka Rasul menukarnya di sebelah kanan. Dan setelah kita sebutkan beberapa faedah tentang posisi sholat-sholat berdua ya, bagaimana kemudian juga bolehnya melakukan gerakan yang dibutuhkan hajat ya. Dan juga beberapa faedah penting di situ, bolehnya seorang yaitu berubah tadi tadinya sholat munfarid sholat sendiri kemudian menjadi sebagai imam, karena Rasul tadi sholat munfarid sendiri, namun Ibnu Abbas menempelnya dan Rasul sekaligus menjadi imam, ini boleh. Baik. Kemudian pula bagaimana jika seseorang sholat sendiri kemudian tiba-tiba ada jamaah datang di dekatnya, mereka sholat jamaah dan dia bergabung jadi jamaah, ini pula dilakukan saja, demikian pula boleh, demikian pula diperbolehkan yaitu bergabung dan mencari jamaah. Nah sekarang ada permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana seorang makhluk kemudian dia ditempel hendak dijadikan imam. Dia sudah sholat jamaah, ya. Dia sudah sholat jamaah. Tapi belum selesai, imamnya sudah salah, dia berdiri. Kemudian dia maju menyempurnakan sholat. Ada yang datang belakangan, kemudian menempelnya sebagai imam. Baik. Maka keadaan seperti ini ada kira perbedaan pendapat di antara ulama. Itu ulama membolehkannya, mereka membahas dan ada imam yang membolehkan sendiri. Membolehkan tentang perkara ini lah haram. Dan pendapat yang kedua tidak membolehkannya, sebagaimana yang dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Namun dalam hal ini, walau misal, itu yang lebih kuat dalam bab ini adalah bahwasanya imam atau orang yang sholat tadi, dia sholat, kemudian ditempel untuk sebagai imam, ini boleh dan sah sholatnya. Hanya saja sebaiknya tidak dilakukan. Dan ini berbeda permasalahan. Sebaiknya tidak dilakukan. Akan tapi kalau dilakukan sholatnya sah. Ya. Dikarenakan seorang yang tadinya makmum menjadi imam, ini diperbolehkan. Ketika imamnya misalnya batal, imamnya batal, maka diganti. Seperti kejadian ketika Umar bin Khattab ditutup, Umar bin Khattab dibunuh. Meninggalnya atau wafatnya Umar bin Khattab adalah sholat subuh, mengimami, dan dia ditutup oleh Abu Lu'lu' al-Maqdisi dari Islam. Maka salah seorang makmum tentunya menggantikan atau yang semisal dengan bab ini, dan ini masyhur dalam bab istiqlal menggantikan imam, seorang makmum menggantikan. Kalau dalam posisi tegak berdiri, imamnya batal, tentu jangan diisep karena malu. Jadi kejadian, namun alhamdulillah masih merasa ada amanah sehingga setelah selesai sholat nyampaikan bahwa saya mau itu dari pernah kejadian ya. Saya tadi batal di tengah-tengah, namun saya mau langsung pergi, saya takutnya ibu dari jabatan, namun dia nyampe dia tanya bagaimana hukumnya yang dengan sholat karena batal, ada pun makmumnya sah dalam karena mereka dalam keadaan tahar, suci dan hukumnya ini dibunuh dan kena dalam pembahasan yang berulama dan amat. Kembali ke masalah ini, sahihnya ketika imam ada halangan dan batal, tidak perlu mereka semua ikut batalkan sholat, maka makmum yang salah satu maju ke depan jadi imam jika posisi berdiri. Adapun jika tidak posisi berdiri, ya teruskan Allah Akbar bagi Allah yang tidak dalam posisi imamnya tetap di sana ya. Karena tidak mungkin sambil duduk berangkat maju ke depan ya. Artinya ya tetap di posisinya dan ini boleh. Namun ketika ada posisi berdiri, kabar baru dia maju. Ini menunjukkan bahwa makmum bisa berubah jadi imam. Oleh karenanya, seorang yang tadinya jadi makmum sholat jamaah, dia masbuk, kemudian dia berdiri, ditempel jadi imam, maka ini diperbolehkan. Meskipun, apalagi sebagian ulama mengatakan dia sekarang sudah bukan jadi makmum lagi. Karena imam sudah selesai, sudah salah. Jamaah sudah bubar. Dan dia masbuk, dia butuh untuk menambah ini pekaannya, dan dia sekarang sedang posisi sebagai sholat munharik. Dan sholat munharik kemudian disenter jadi imam lebih boleh lagi, karena Rasulullah SAW sholat malam sendirian dan disenter oleh Ibn Abbas, Rasulullah menjadi imam. Tapi yang sholat sendiri, kemudian Rasulullah SAW menjadi imam. Saya menunjukkan boleh dan sahnya perkara tersebut, hanya saja kenapa kita katakan sebaiknya tidak dilakukan, karena kami belum mengetahui dari tentang perkara tersebut. Dan oleh karena saya katakan dari sisi berhujan, Alhamdulillah Ta'ala, seorang yang datang masjid terlambat, jamaah tidak berubah, hendaknya ia menunggu yang lain semuanya datang. Menunggu teman yang lain datang, ya, kemudian membuat jamaah lain. Ya. Dan jika tidak ada, langkah bagusnya dia pulang sendiri. Dan demikian, bagaimana jika orang yang sudah sholat ingin menemani yang sholat? Bagus, dan ini berkata-kata. Pernah di zaman Rasulullah SAW, masuk sholat, selesai jamaah, ada seorang datang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ala rajulun minkum, qama fayatasaddaqa ala hadha, tidakkah ada di antara kalian yang bangkit, dan saya bersedekah kepada orang ini. Artinya dia sudah sholat wajib, namun dia jadikan sholat sunnah agar temannya dapat jamaah. Dan ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Dan ini berbeda bukan menegakkan jamaah kedua secara rutin. Sebab para ulama mengatakan dibagi dua, menegakkan jamaah kedua. Yang pertama ala wajib al-istimrar dalam kondisi terus-menerus. Jadi di negeri ini misalnya ada dua jamaah terus-terusan. Imam pertama jam 12 atau 4. Imam kedua nanti setengah satu. Terus begitu. Ini tidak, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan terus-menerus seperti ini. Karena tujuan diadakannya ada di koma agar umat itu bersatu, menjadi satu sholat. Tidak diadakan terus-menerus. Ada pun keadaan kedua, lil'arif, dalam keadaan insidental. Seorang terlambat karena dari belakang, ya, sabda ubil kepala, dahulukan kamar mandi, mulai kamar mandi dulu, datang, masuk, tidak terlambat. Atau mungkin seorang sudah dihidangkan makanan di tempat, dan dia tidak proses sudah lapar sekali. Ya, lah sholat, tapi hadrati soal, maksudnya mengatakan tidak ada sholat, ketika dihadirkan makanan yang dia betul-betul tidak khusus kalau tidak menyantap dia makan itu, kemudian datang ternyata hilang, tidak jamaah tidak ada. Ya. Maka kalau seperti ini dia boleh menjadikan jamaah kedua. Tidak, bukan kita, bukan makruh, tidak pula haram. Diperbolehnya. Bahkan Rasulullah SAW membenarkannya. Dan Rasul bahkan menghasung orang lain, para sahabat yang lain untuk menyumbang, yaitu ikut berjamaah dengan orang muslim. Dan bagaimana caranya? Ya, di sana tentang caranya di sana secara global saja boleh. Apakah yang masbuk jadi imamnya atau dia yang jadi imamnya boleh? Dan hukum asal adalah yaqumul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an, paling banyak baca Al-Qur'annya. Ini yang pertama. Kemudian di sana ada tata-taranya. Boleh fleksibel, boleh dia sholat persis sebagaimana sholatnya tadi, namun dia niatkan sebagai sholat sunnah. Sholat duha berapa, sholat asar berapa, isya empat, meskipun maghrib juga, namun dia niatkan sholat sunnah. Dan boleh juga dia sholat dua rakaat, kemudian dia sholat, dan yang lainnya melengkapi. Kalau pun demikian, ini ada pembahasan yang terakhir ulama tentang bab ini. Ini enam syarat daripada syarat-syarat tentang sholat telah kita sebutkan, dan sebagian ulama menambahkannya menjadi 9 syarat. Karena 3 syarat ini ada pada banyak ibadah sehingga tidak disebutkan. Islam, harus muslim, orang terima tidak sah dari Islam itu sholat. Kemudian yang kedua adalah akil balik, kena atau apa, dia adalah berakad, tidak gila, tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz, tidak harus balik. Namun mumayyiz, dia sudah paham, bisa membedakan, dan itu dia kurang lebih 7 tahun. Jadi ya, hadis apa yang besar itu, dia mengimami kaumnya, wa ana ibnusid, sementara aku usia 6 tahun, katanya, atau 7 tahun. Dan itu di masa hidup Rasulullah SAW, ketika dia adalah yang paling banyak menguasai hafalan Quran, belajar dari Rasulullah SAW, kemudian ke kaumnya dan dijadikan sebagai imam, dalam keadaan sahabat Amr bin Salimah masih berusia 7 tahun. Imam Syafi'i mengatakan, sahnya imam masih sahnya sahnya kepemimpinan imam seorang anak kecil, kata Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Oleh karena yang boleh dan ini beberapa syarat-syarat tambahan, sehingga sebagian menyebutkan syarat-syarat 6, sebagian menyebutkan yang 9, dan dengan ini kita selesai, kita anggap selesai, meskipun banyak masalah di sana, 9 syarat atau 6 syarat dari syarat-syarat sahnya sholat, dan pekan depan insya Allah kita mulai memasuki tata cara sholat yaitu sifat sholat Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.